Bismillahirrahmanirrahim. Amalu masail hamil, tersisa sedikit. Naam. Qala musannif rahimahullahu taala, amalu masail hamli, tariqatu amalil masail hamli an tu'mala mas'alatun likulli halin min ahwalil hamli wa tahsulu aqallu adadin yang qasimu alal masaili wa tahsulu aqallu adadin yang qasimu alal masaili fama hasala fahuwal jami'atu faqsimhu ala kulli mas'alatin liyakhruja juz'u sahmiha ثم ضرب به نصيب كل وارث منها. طيب. Ini cara mengerjakan masalah-masalah hamil, ya, warisan janin. Thariqatu 'amali masail haml, kata Syekh, metodenya, caranya anta'mala. Anta'mala ya. Nah. Anta'mala, engkau mengerjakan masalatan, yakni membuat, anda membuat masalah. Buatkan masalah li kulli halin, untuk seluruh setiap keadaan. Min ahwalil hamal, dari seluruh keadaan janin yang mungkin terjadi. Wa tahsula, aqallu adadin. Nah, atau watu hasila ya. Watu hasila aqalla adadin. Dan engkau menghasilkan gitu. Ya, watu hasila aqalla adadin. Nah. Nah, aqalla adad ini kan mudzakkar. Baik. Jadi masih khitab ini. Anta amala watu hasila gitu. وتحصل أقل عدد, dan engkau menghasilkan angka terkecil yang qasimu, yang bisa terbagi, alal masaili, atas masalah-masalah itu. Jadi kita disuruh membuat mengerjakan masalah untuk seluruh keadaan masing-masing, masalah ini, masalah ini, masalah. Kemudian dibandingkan semuanya untuk menghasilkan angka terkecil yang bisa terbagi pada seluruh masalah tersebut, pada seluruh asal masalah itu. Ya. Fama hasala fahuwal jami'ah. Famahasala fahuwal jami'ah, maka yang dihasilkan itu, itulah al-jami'ah, itulah hasil akhir yang mencakup seluruhnya, yang bisa terbagi kepada seluruh masail. Faksimhu ala kulli mas'alatin, nah itu. Kemudian bagikan, bagilah ya, bagilah aqallu adad tadi ya, yang merupakan jami'ah tadi, ala kulli mas'alah, pada atas setiap masalah, dan itu akan terbagi. Nah, liyakhruja juz'u sahmiha, agar keluar juz sahamnya. Untuk setiap masalah dikeluarkan juz sahamnya dengan cara al-jami'ah tadi ya, yang dihasilkan itu dibagikan kepada setiap aslul masalah, hasil pembagiannya itu juz saham. Thumma drib bihi, kemudian kalikan dengannya, kalikan dengan juz saham tersebut, nasiba kulli warithin minha, bagian setiap ahli waris dari masalahnya masing-masing. Kan begini, coba lihat ya, gambaran globalnya. Ini ada masalah gini ya. Ada masalah. Masalah, ini masalah, ini masalah. Kan begitu misalkan. Ya. Nah gitu. Nah. Ini kan ada ahli warisnya di bawah. Gitu ya. Ini keadaan pertama, keadaan kedua. Begitu. Gambaran global aja nih. Nah ini masalah-masalah ini mau dicarikan al-jami'ah di sini. Angka yang angka terkecil yang bisa terbagi untuk ini, bisa terbagi untuk ini, bisa terbagi atas itu, atas ini, bisa terbagi atas seluruh masalah itu. Ya. Nah, ketika kita hasilkan di sini al-jami'ahnya di sini, nah, ini kita bagi atas setiap masalah hasilnya itu juz saham. Juz saham itu yang diletakkan di atas ini. Ini juz saham ini yang dikalikan kepada seluruh jatah di sini, kemudian diletakkan di sini. Itu hasilnya. Jelas? Wa tuhassila qul adadin yang qasimu alal masail fama hasala fahuwal jami'. Faqsimhu, kemudian bagikan al-jami'ah tadi ala kulli mas'alatin yakhruju sahmiyah. Tsumma drib bihi, kemudian kalikan dengan juz saham itu nasiba kulli waritsin minha. Ya kan? Nah, kita masuk ke contoh akan lebih jelas. Qira. Falau mata an zaujatin hamilin wa ammin fal mas'alatu ala taqdiri mautil hamli min arba'atin. Tayyib. Kalau seseorang meninggal, ahli warisnya dicatat zaujah hamil, istri yang sedang hamil, ada janinnya. Wa ammin, dan paman. Berarti ahli warisnya adalah istri, kemudian janin yang ada dalam kandungannya, kemudian am, paman, paman dari saudara ayahnya. Tayyib. Masalahnya kata Syekh, ala takdiri mautil hamli min arba'ah. Masalah ya, yang kita buat masalah pertama, ala takdiri, dengan pengandaian janinnya mati. Diandaikan janinnya apa? Mati. Yakni ketika lahir tidak terpenuhi syarat yang kedua, yaitu an yudha hayyan hayatan mustaqirratan, itu tidak terpenuhi. Hadis idza stahalla al-maulud warith itu. Ya. Idza stahalla al-maulud warith itu tidak terpenuhi. Nah, berarti kan kalau begitu, kalau diandaikan dia mati, berarti yang ahli warisnya hanya zaujah dan am, iya kan? Coba kita buat masalahnya zaujah dan am saja, berarti kan? Zaujah berapa? Kam li zaujah? Rubu. Wal baqi lil am. Berarti aslu masalah berapa? Masalahnya am? Empat, kama qala Syekh min arba'ah. Nah, antum bikin bagannya sendiri. Nah. Biar tampak di kertas. Nah. Fadhal ikra lizawjah. Lizawjati rubu wahidun wal baqi lil ammi. Berarti masalah yang pertama ini arba'ah, empat, zaujah satu, sisanya tiga untuk am. Janinnya mati. Tayyib. Hal athaniya, keadaan yang kedua. Wa'ala takdiri. Wa'ala takdiri hayatihi wa zukuriyatihi min samaniyatin. Lizaujati thumun wahidun wal baqi lil hamli. Tayyib. Atas pengandaian hidupnya janin itu, dia lahir hidup, istahalla inda al-wiladah, kita istahalla al-maulud warith, faham? Istahalla, jadi ada tanda kehidupan yang tetap. Wadukuru yatihi, dan jenis kelaminnya lah laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki. Tayyib. Masalahnya kata Syekh min thamaniyah, bagaimana bisa zaujah Thumun, karena ada walad, farun warid, tayyib. Wahid, kemudian ala takdir dhukuriyatihi ibn, berarti kan? Ibn, iya. Baik satu maupun dua, yang jelas bita'asib jihatul bunuwah lebih kuat daripada jihatul umum, am, mahjub. Berarti al-baqi lil hamal. Kamil baqi? Sab'ah. Tayyib. Ini bagian yang kedua ya. Masalahnya tujuh. masalahnya 8. Baik. Wa ala takdiri. Wa ala takdiri hayatihi wa unusiyatihi min arba'atin min arba'atin wa ishrin lizawjati thumunu thalathatun walil hamli as-sulusan sittata asyara liannana qaddarnahu ibnatain wal baqi lil am. Keadaan yang ketiga, atas pengandaian hidupnya janin itu dan jenis kelaminnya wanita. Ya, kita andaikan apa dulu yang terbesar apa? Bintan, ya, dua putri. Tayyib, berarti kam lizawjah. Kita hitung juga zawjah kam. Ada farun warid berarti thumun. Tayyib, bintan kam lil bintain. Thuluthan. Nah, wal baki lil am. Berarti berapa al masalah, asal masalah dari sekian usul masail yang ada, yang terkecil yang bisa terbagi 8, bisa juga terbagi 2 kan, thumun dan thuluthan, 2/3, bukan terbagi 2, bagi 3. Thumun dan thuluthan yang 1/8 dan 2/3, berarti bisa dibagi 8, bisa dibagi 3, yakni 8 kali 3 berapa? 24. Arba'at wa ishrin. Naam. Jadi kata Syekh, min arba'atin wa ishrin, 24. Naam. Lizawjati thumun thalathatun, tu zawjah thumun, yakni 1/8 dari 24, 3. Walil hamla thuluthan, 2/3 dari 24, 8 bagi 3, 24 bagi 3, 8 bagi 2, kali 2. 8 kali 2 16. Tamam. 16. Li'annana qaddarnahu ibnatain, karena kita mengandaikan, ya, ditakdirkan 2 wanita. Wal baqi lil 'am. Berapa tersisa? 4. 3 tambah 16 19. Tersisa 5. Baik. Tercatat, ya. Jadi ini masalahnya yang kedua berapa? Yang ketiga 24. Nah. Wa idza nadurta bainal masail tsalasi wajadtaha mutadakhilatan faktafi bil kubra wa hiya arba'atun wal ishrun faqsimha ala mas'alati mautihi arba'atun yakunu juz'u arba'atin yakunu juz'u sahmiha yakun juz'u sahmiha sittatan wa ala mas'alati dhukuriyatihi samaniyatan. Satu-satu aja. Artinya selesai. Ada berapa ahwal ini? Tiga, ya. Masailnya apa? 4, 8, 24. Naam. Kata Syekh, apabila Anda melihat pada seluruh masail, ya, pada seluruh masail, tiga masail yang ada, Anda mendapatinya mutadakhilah. 4, 8, 24 itu mutadakhilah. Mutadakhilah dalam arti bisa terbagi, yakni 24 bisa dibagi 8, 24 juga bisa dibagi 4. Nah, berarti faktafi bil kubra, maka cukupkan dengan angka yang terbesar, wahiyal arba'atun wal ishrun, karena 24 bisa dibagi ke seluruh masail. Waqsimha, dan bagikan 24. Jadi 24 ini istilahnya apa tadi? Fahwal ja Al-Jami'ah. Jadi ini kolom terakhirnya ini. Di bagian terakhir ini Al-Jami'ah. Aqallu adadin yang qasimu ala al-masaili. Ini Al-Jami'ah. Faksimhu ala kulli mas'alah liyakhruja juz'ah sahmiyah. Teorinya tadi begitu. Makanya kata saya di sini waksimha jami'ah tersebut ala mas'alati mauti mautihi, bagikan atas masalah matinya janin itu arba'atin. Ala mas'alati mauti arba'atin ya, badal ini. Jadi majrur. Tayyib. Yakun juz'u sahmiha sittatan. Hasilnya berapa? 24 bagi 24 bagi 4 hasilnya berapa? Hasilnya? Hah? 6. Hasilnya 6. Wa ala mas'alati dhukuriyatihi. Lanjut sekarang. Wa ala mas'alati. Sudah dibaca tadi? Wa ala mas'alati dhukuriyatihi. Belum. Coba. Nah, yakni berikutnya bagikan wa ala mas'alati dhukuriyatihi. Qira. Wa ala mas'alati dhukuriyatihi samaniyatin. Yakun juz'u sahmiha salasatan. Wa ala mas'alati unusiyat. Wahid. Kemudian bagikan ke masalah dhukuriyahnya. Ya, dhukuriyahnya tadi. Tayyib. Berapa? Sama? Samaniyah. Nah. Baik dua orang maupun satu kan sama saja kan? Tadi. Nah. Hasilnya berapa? 24 bagi 8. Nah. Yakun juz'u sahmiha thalathatan. Juz'u sahmiha adalah 3. Nah. Diletakkan di mana ini? Tadi juz saham yang pertama 24 dibagi masalah mautihi tadi 6, berarti ditulis di atas masalah mautihi. Juz sahamnya di atas 6. Kemudian juz saham untuk masalah dhukuriyatihi berapa? 3. Tulis di atas ya bagannya. Kemudian yang terakhir wa ala mas'alati. Wa ala mas'alati unusiyatihi arba'atin. Wa arba'atin wa ishrin. Yakun juz'u sahmiha wahidun. Summa'til. Yakun juz'u sahmiha wahidan. Wahidan. Baik. Ini yang ketiga. Juz saham untuk masalah yang ketiga yaitu masalah unusiyatihi. Bagikan jami'ah tadi 24 atas masalah unuthiyahnya yaitu arba'atu ishrin yakun juz'ahmiyah wahidan. Hasilnya sah 1. Tulis angka 1 di atasnya. Nah, ini tadi unuthiyahnya itu ditakdirkan Ibnu Tsaim. Kenapa? Karena Ibnu Tsaim ini yang jatahnya paling besar. Kalau bintun kan hanya nisf, iya kan? Teorinya yang sudah kita pelajari kita berikan kepada janin yang terbesar ya. Nah. Baik. Selanjutnya akan dibagikan ke masing-masing ahli waris. Tinggal dikalikan juzhamnya sudah terpasang masing-masing di atasnya tadi. Tsumma a'ti. Coba. Kemudian thumma a'ti az-zawjata nasibaha min ihdal mas'alatain mas'alati dhukuriyati aw mas'alati al-unuthiyati madruban bi juz'i sahmiha yahsulu laha thalathatun wa la tu'til amma syai'an. Tayyib. Kata Syekh di sini, coba. Thumma kemudian a'ti zaujata nasibaha. kemudian berikan az-zawjah bagiannya min ihdal mas'alatain, dari salah satu dari dua masalah yang ada, mas'alatil dhukurati atau mas'alatil unutha. Nah, kenapa itu yang dipilih? Karena perhatikan kembali kaidahnya di halaman 122 ya, yang sebelumnya itu wa amma irthuman ma'al, coba lihat kembali, wa amma irthuman ma'al hamli fala yakhlu min thalathati ahwal. Adapun warisan ahli waris yang bersama janin dalam kandungan, maka itu tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama apa? An la yahjubahu al-hamlu syai'an fayu'ta irthuhu kamilan. Dia tidak dihajab oleh al-hamal sedikit pun, maka diberi utuh semuanya. Zawjah di sini bukan itu kan? Ya, karena dia mahjub ya. Ats-tsani an yahjubahu an ba'di irthihi. Ah ini, an yahjubahu an ba'di irthihi maksudnya di sini. Nah, janin dalam kandungan menutupi dia dari sebagian warisannya, fayu'tal yaqin wa huwa ma yarithu bi kulli hal, maka dia diberi yang meyakinkan, yaitu yang dia warisi dalam segala keadaan. Naam. Jadi ketika diandaikan hamal itu dhukurah ya, ibn atau ibnan menutupi zawjah ke thumun, ya kan? Ketika diandaikan dia unuthah bintan, juga menutupi ke thumun. Nah, makanya ini ya, nah oleh itu kan kata syekh, thumma a'ti zawjata nasibaha min ihdal mas'alatain, mas'alat dhukura atau mas'alat al-unutha. Nah, berikan kepada zaujah bagiannya dari salah satu dari dua masalah yang ada, apakah masalah dhukura atau masalah al-unutha. Madruban bi juz'i sahmiha. Coba kita lihat, kalikan saja dulu biar kelihatan, coba di jamiah di kalikan dulu, coba coba dikalikan zaujah untuk mas'alat mautil hamal, berapa hasilnya kalau untuk zaujah di hal yang pertama wahid tadi, satu kali berapa, berapa juz sahamnya yang tercatat? Empat. Kita mau hasilkan dulu semuanya ini ceritanya. Nah, kalau itu empat hasilnya ya. Wajib. Terus masalah dhukurah berapa hasilnya? Wahid kali berapa? Fi? Berapa juz sahamnya? Berapa tadi juz sahamnya untuk masalah dhukurah? Tiga kan? Juz sahamnya berapa? Kalian catat gak? Berapa? Tiga kan? Zaujah berapa? Di situ di bagian itu nasibuha. Itu masalah dhukura berapa jatahnya? Satu. Bukan seperdelapan, satu. Sudah, jangan katakan lagi seperdelapan. Hasilnya yang kita, satu. Berarti satu kali juz sahamnya berapa tadi? Tiga. Berarti satu kali tiga, ya kan? Berarti tiga. Nah, kemudian coba jatahnya di masalah unutha, berapa juz sahamnya? sahamnya di masalah unutha berapa? Satu kan? Juz sahamnya. Juz sahamnya dulu. Satu tadi. Satu. Dicatat enggak? Dibuat enggak bagannya? Kalau tidak dibuat bagannya, ini jadinya kayak gini. Enggak bisa langsung menyebutkan. Juz saham. Anda tanyakan, berapa juz sahamnya? Satu. Kemudian, kam nasibuha, berapa bagiannya jatahnya di situ? Di masalah itu? Tiga, berarti satu kali tiga. Hasilnya tiga. Lihat itu, berderet tiga keadaan. Keadaan yang pertama, masalah mautihi, masalah dhukuratihi, masalah unuthatihi. Hasilnya berapa? 4-3-3 ya? Berapa tadi tercatat masalah mautihi? Berapa jatahnya zaujah? 4 apa 6? Anak itu maksud anak sebagian kalian nyeletuk, sebagian enggak, berarti maksud anak dicatat apa enggak gitu lah. Anak kan minta tadi ditulis di kertas bagannya biar kelihatan, karena anak tidak menulis di sini. Ini berarti kan terpaksa harus ditulis di sini. Anak harapannya tadi antum yang nyatat semua. Kalau tidak dibuat bagannya, itu hafalannya harus kuat. Kalau bagannya sudah dicatat, semuanya kelihatan. Coba lihat. Masalah pertama, masalah mautihi dulu. Mautihi. Berapa ini? Berapa tadi masalahnya? Hah? Empat. Kita tulis dulu. Zaujah. Kemudian an. Tayyib, ini tidak ada kosong. Berarti azwajah berapa? Seper 4 karena tidak tertutupi. An alba albaqi. Paham? Berarti masalahnya 4. 1 albaqi 3. Jelas? Ini masalah pertama. Masalah kedua, dzukuratihi dzakar. Zijaujah thumun. Iya. Seper 8. Berarti masalahnya berapa? Tsamaniyah. Iya. Lizaujah thumun wa wahid. Al-baqi di sini ada ada dzakar di sini. Dzakaran. Lihat. Kalau di sini kan mayit dia. Jadi enggak ada. Di sini ada dzakaran. Am mahjub kan? Al-baqi kam? Sab'ah. Al-am mahjub. Di sini kok? Kosong. Lanjut. Kemudian untha ya. Untha. Nah. Jadi sini az-zawjah. Ini sama az-zawjah. Am. Ini juga zaujah sama. Di sini am. Kemudian di sini apa? Unthayan ya, bintan. Iya kan? Bintan. Bintan. Tayyib. Berarti zaujah thumun. Bintan thuluthan. Tadi asal masalahnya berarti 24. Iya, arba'atu ashhurun. Naam. Li zaujah thumun kam? 3. Betul? Kemudian Lil am kam? Sebelum al am dulu. Al bintan thuluthan. Thuluthan dari al-Badri Syirun berapa? 6? 16. Kamil baqi untuk am? 5. 5. Selesai. Selesai kan? Ada berapa masalah? Maut, janin, dzukur, dzukur al-unutha. Nah, jami'ahnya di sini. Al-jami'ah. Aqallu adad yang bisa terbagi ini semua 24, ya kan? 24 bisa dibagi habis. Nah, sekarang kita keluarkan juz sahamnya masing-masing. Untuk juz saham masalah al-unutha 24 bagi 24 sah? 1. Juz sahamnya sah? 1. Juz saham untuk al-dhukurah 24 bagi 8 3. Benar? 3. Juz saham masalah mautihi mayit 24 bagi 4 berapa? 6. Kelihatan kan? Tinggal dikalikan sekarang. Tinggal dikalikan. Berarti untuk az-zawjah di masalah ini 6 kali 1 hasilnya, artinya kita harus bikin lagi 3 deret berarti ke sana. Kan begitu? Nah, anggaplah ini ke bawah saja, ke bawah. Az-zawjah berapa? 6. Al-am berapa? 6 kali 1 6. Al-am 6 kali 3 8 18. Terus ini kosong. Untuk masalah dhukurah, zawjah dapat berapa? 3 kali 1? 3. Al-am, kosong, mahjub. 3 kali 7 berapa? 20? 21. Kemudian di masalah al-unutha, 3 kali 1? 3. 1 kali 5 untuk am, khamsah 5 untuk bintan 1 kali 16 6 16. Ini semua mestinya 24 ya. Coba 18 tambah 6 berapa? 21 tambah 3 16 tambah 5 tambah 3 ya, mesti 24 hasilnya. Jami'ahnya kan 24 kan. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan teori tadi kaidahnya. Mana tadi? An athani an yahjubahu an ba'di irthihi fayu'tal yaqina wa huwa ma yarithu bikulli hal. Di sini zaujah terhajab. Iya. Iya kan? Berarti diberi yang meyakinkan. Yang mana yang meyakinkan? Nih, dari pilihan mauti al-janin 6, dhukurah 3, al-unutha 3. Yang mana yang meyakinkan? 3 kan? Sama saja hasilnya nih, baik ditakdirkan dhukurah atau unutha sama-sama 3. Berarti diberi 3. Kata Syekh apa? ثم أعطي الزوجة نصيبها من إحدى المسألتين مسألة الذكور أو مسألة الأنوثة. Kenapa Syekh mengatakan salah satu dari dua masalah itu? Kan hasilnya sama. Madruban bijuzzi sahmiya, dikalikan dengan juz sahamnya, yahsulu laha thalathatun. Kalau kita buat ini kan gampang langsung. Kelihatan. Wala tu'tal ammu syai'a. Wala tu'ti na'am. A'ti, wala tu'til amma syai'an. Wala tu'til amma syai'an. Dan jangan anda berikan sesuatu kepada al-am. Kenapa? Diperlakukan kaidah yang ketiga. Al-thalithatu an yahjubahu an jami'i irthihi fala yu'ta syai'an. Lihat kembali kaidahnya. Al-thalitha. Semuanya sudah lihat? Sudah? Lihat? An yahjubahu an jami'i irthihi fala yu'ta syai'an. Ahli waris itu ditutupi dari seluruh bagian warisannya, maka tidak diberi sesuatu. Al-am di sini mahjub di dua keadaan, mautil janin al-hamal dan adzukur atau di mana keadaan yang mahjub? Satu keadaan. Nah, keadaan yang mana? Di mana dia mahjub? Ini nih. Dzukur. Dzukur. Nah, satu keadaan. Ketika ditakdirkan hamal itu zakar, maka dia mahjub karena jihah bunuwah lebih kuat daripada jihah umumah. Berarti la yu'ta syai'ah. Kan ini kan pembagian awal saja, karena ahli waris buru-buru mau dibagi sekarang ya. Nanti ketika lahir dilihat ternyata hasilnya mana. Oh, ternyata mati. Ya, berarti kan ini hasilnya. Kalau begitu di sini tadi zauja ditambahkan berapa lagi kalau gitu? Kan baru tiga diambil. Ternyata ini yang terjadi 6 bulan kemudian. Lahir ternyata mati. Dia baru diberi tiga waktu itu, berarti ditambahkan lagi tiga karena 6 bagiannya. Iya kan? Kemudian al-am waktu itu tidak diberi apa-apa kan? Iya. Berarti dia diberi sekarang berapa? 18. Ternyata 6 bulan kemudian lahir yang terjadi yang ini. Ya sudah, selesai urusannya. Ternyata lahirnya anaklah laki-laki. Baik satu orang maupun dua orang sama kan? Karena kalau berdua dia bagi dua nanti itu. Dia bagi yang ini, yang 12 ini dibagi dua oleh dia, yakni 6. Ya. Kalau ternyata yang ini yang ketiga, yang unuha, ketika lahir ternyata wanita. Wanita bintan kembar. Berarti zauja sudah pas. Kemudian al-am 5. Berarti diberi 5. Ya. Tadinya kan enggak ada. Kemudian al-bintan 6. 16. Jelas? Kalau ternyata bintun. Hah? Belum dihitung ya? Coba dihitung kalau ternyata bintun, hasilnya berapa? Kalau ternyata bint, berarti zauja bint am, ya. Thumun nisf al-baqi. Ya. Berarti 8 li zauja wahid, lil bint 4, lil am 3. Ternyata ini hasilnya bint, berarti az-zawja di sini dapat berapa ini? Dapat thumun, artinya sama saja kalau ada, sama saja kalau ada bintan ya, sama-sama ti. Bintan tadi dapat berapa di sini az-zawja? Tidak, az-zawja. Thumun juga kan? Sama kan? Cuma syekh di sini tidak dihitung. Coba kita tambahkan berarti biar lengkap. Kita tambah satu di sini bagannya. Kita coba hitung sendiri. Berarti untuk zaujah jusamnya 3, 3 kali 1 3. Untuk am 3 kali 3 9. Kemudian untuk bint 3 kali 4 12. Nah, jadi tetap hasilnya sama. Makanya mungkin Syekh tidak menghitungnya karena tetap di iya. Tapi andaikan ini yang terjadi, berarti zaujah sudah tepat, dapat di 3. Al-am yang tadinya tidak dapat apa-apa dikasih 9. Kemudian untuk bins diberi berapa? 12. Ini yang lengkap semua. 4. Jadi kita buat aja semua kalau begitu. Jadi nanti tinggal dibuka, oh hasilnya ini. Tidak ada lagi yang salah. Sudah tepat semua. Hah? Nah. Antum buat yang rapi ya. Ini. Jadi memang gampangnya itu kalau, supaya kelihatan itu dibuat seperti ini, dibuat kolom-kolom ini. Karena kalau tidak kita butuh ini apa? File-nya itu enggak tertata gitu loh. Di otak itu file jus sahamnya berapa, ini berapa enggak tertata, tapi kalau kita buat bagan seperti ini file-nya rapi kan. Tinggal dikalikan, nah, kelihatan langsung. Kalau mau latihan, coba dari contoh yang sudah lewat itu buat coba. Ini coba ummin hamil min abi wa ammin ummin hamil min abi wa ammin. Kemudian ma'ahum zaujah, jadi ummu hamil min nabi, zaujah, ammin. Coba kerjakan itu sebagai latihan. Antum ini semua bisa antum kerjakan untuk latihan ini, kerjakan aja. Nah, nanti antum bisa buat latihan di rumah. Ini semua contoh-contoh yang diberikan Syekh, coba dibuat seperti ini. Gitu loh, untuk latihannya. Yang penting kan sudah tahu caranya kan? Metodenya. Naktafi. Barakallahu fikum.